aku wis kadung jeru karo kowe sing ngapusi aku balik mbek mantanmu pancen wis nasibku mung dadi pelampiasan nafsu pendek ne balikan be awakmu caremu pengen lali aku sing mbok curhati pancen aku sing salah ngarep luwe kowe luwe ku tak ngalah pancen tutut elane aku kandeng be kowe yo wis ben tak ikhlas ke yen meh balik be kae pancen tutut jodohku senajan wis kadung jeru mending ojo kesusu golek sing luwe api aku wis kadung jeru karo kowe sing ngapusi aku balik mbek mantanmu pancen wis nasibku mung dadi pelampiasan nafsu pendene balikan be awakmu jaremu pengen lali aku sing mbok curhati pancen aku sing salah ngarep luwe kowe luwe ku tak ngalah pancen tutut elane aku kandeng be kowe yo wis ben tak ikhlas ke yen meh balik be kae pancen tutut jodohku senajan wis kadung jeru mending ojo ke